Taib halaman 74 al-majrur bil idhafah. Qala rahimahullahu taala al-majrur bil idhafah. Al-idhafatu hiya nisbatu syai'in ila syai'in. Mithlu daftaru Aliin baitu Amrin. Isim majrur ada tiga, yang pertama karena dimasuki huruf jar, yang kedua karena idhafah mudhaf mudhaf ilaih, yang ketiga sebagai tawabi'. Kemudian yang kedua, al-majrur bil idhafah, isim majrur dikarenakan adanya idhafah. Apa yang dimaksud al-idhafah? Kata beliau, al-idhafatu hiya nisbatu syai'in ila syai'in. Al-idhafah adalah menisbahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Menisbahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Menisbahkan, menyandarkan. Contohnya, daftaru Aliin. Bukunya Ali. Buku ini kita nisbahkan kepada Ali. Kita jelaskan bahwasanya buku ini milik Ali. Kita sandarkan kepada Ali. Baitu Amrin. Baitu Amrin, rumahnya Amr. Rumah kita nisbahkan kepada siapa? Kepada Amr. Kita nisbahkan kepada Amr. Sehingga susunan al-idhafah itu terdiri dari dua isim minimalnya. Kenapa saya menyatakan minimalnya? Karena terkadang mudhaf-mudhaf ilaih itu nanti ada yang tiga, ada yang empat, dan seterusnya. Baik, jadi susunan mudhaf-mudhaf ilaih itu minimal terdiri dari berapa isim? Dua isim. Tapi untuk tahap pertama yang kita pelajari adalah susunan dari dua isim. Mudhaf, mudhaf ilaih, ada dua isim. Qala wa yusamma al-awwalu mudhafan wa thani mudhafan ilaih. Isim pertama dinamakan mudhaf. Isim pertama dinamakan mudhaf. Sementara yang kedua dinamakan mudhaf ilaih. Mudhaf, mudhaf ilaih. Walladhi la budda an yakuna majruran huwal mudhafu ilaih. Sementara yang harus, la budda itu artinya harus. Dan yang harus majrur adalah mudhaf ilaih. Mudhaf, mudhaf ilaih. Mana yang majrur? Mudhaf ilaih. Ammal mudhafu fayakunu hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Adapun mudhaf itu sendiri, adapun mudhaf, fayakun hasaba mauqi'ih, sesuai kedudukannya di dalam jumlah. Kalau mudhaf ilaih, i'rabnya selalu majrur. Adapun mudhaf, apa i'rabnya? Tergantung kedudukannya. Kalau seandainya mudhaf sebagai fa'il, apa i'rabnya? Marfu. Seandainya mudhaf menjadi maf'ul bih, apa i'rabnya? Mansub. Seandainya mudhaf dimasuki huruf jar, majrur, dan seterusnya. Yang jelas, beliau ingin menyampaikan kepada kita susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selamanya majrur. Adapun mudhaf tergantung kedudukan di dalam i'rab. Qala rahimahullahu ta'ala syurutul idhafah, syarat-syarat idhafah. Al-awwal, yang pertama, an la yakunal mudhafu munawwanan. Yang pertama, mudhaf tidak boleh bertanwin. Nah, syarat mudhaf, mudhaf ilaih, an la yakunal mudhafu munawwanan, agar mudhaf itu tidak bertanwin. Maksudnya, mudhaf harus dihilangkan tanwinnya. Contohnya, kitabun, sebuah kitab. Kitabun artinya sebuah kitab. Kalau kita ingin menjadikannya mudhaf ilaih, kita ingin menjadikannya mudhaf, kita nisbahkan kitabnya Ali, maka kitabun yang semula bertanwin, tanwinnya dihilangkan menjadi kitabu Aliin. Aliin mudhaf ilaih selalu majrur. Waladun, kalau dijadikan mudhaf, tanwinnya hilang menjadi waladu Muhammadin. Babun, tanwinnya dihilangkan karena mudhaf, babul wudhu'i. Rijalun, menjadi mudhaf, tanwinnya dihilangkan menjadi rijalu al-hadithi, rijalul hadith. Syarat yang kedua, an tuhdzafan nunu idza kana al-mudhafu musannan au jam'a. Syarat yang kedua, nun dihilangkan. Tuhdzaf itu artinya dihilangkan. Nun dihilangkan apabila bentuk mudhaf musanna atau jamak. Diberi keterangan jamak mudzakkar salim. Diberi keterangan jamak mudzakkar salim, bukan jamak taksir, bukan pula jamak muannats salim. Tetapi jamak yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim. Baik, musanna, apa pengertian isim musanna? Isim yang menunjukkan dua dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Berarti setiap isim musanna akhirnya selalu ada huruf nun. Yang namanya isim musanna di akhirnya selalu ada huruf nun tambahan. Jamak mudzakkar salim demikian juga. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang menunjukkan jumlah lebih daripada dua dengan menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Berarti akhirnya selalu ada huruf nun. Musanna akhirnya huruf nun. Jamak mudzakkar salim akhirnya huruf nun. Seandainya mudhaf bentuknya musanna dan jamak mudzakkar salim, maka nun yang ada di akhir tadi dihilangkan. Seandainya mudhaf bentuknya musanna atau jamak mudzakkar salim, maka nun yang ada di akhir tadi dihilangkan. Contohnya kitabani. Apa arti kitabani? Dua buah kitab. Kita ingin menyampaikan bahwa dua kitab ini miliknya Ali. Kita menisbahkan dua kitab kepada Ali. Maka menjadi kitaba Ali. Nunnya dihilangkan. Kitabani, ni nunnya dihilangkan menjadi kitaba Aliin. Baitani menjadi baita Muhammadin. Mudhaf ilaih selalu majrur. Nunnya hilang. Yadani dua tangan. Kalau dua tanganmu, yadaka, nunnya hilang. Rijlani dua kaki. Dua kaki saya, rijlaya, nunnya dihilangkan. Ini contoh yang musanna. Jamak mudzakkar salim, muslimuna, kaum muslimin. Kalau kita ingin menyampaikan kaum muslimin di kota Mesir, menjadi muslimu Misra. Nunnya dihilangkan. Muallimuna, jajaran guru. Kalau kita ingin mengatakan guru di sekolah itu, muallimu al-madrasati, nunnya dihilangkan. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, antuh dzafal alifu wal lamu minal mudhaf. Tuhdzaf apa artinya? Dibuang atau dihilangkan. Alif lam, alif dan lam dari mudhaf dihilangkan. Alif dan lam dihilangkan dari mudhaf. Artinya mudhaf tidak boleh menggunakan alif lam. Harus dihilangkan nunnya, harus dihilangkan tanwinnya, harus dihilangkan alif lamnya. Contohnya ar-rasul. Ar-rasul, seorang rasul. Kalau kita mengatakan seorang rasul dari Allah, utusan Allah, menjadi rasulullahi, alif lamnya hilang. As-salatu, kalau kita ingin mengatakan salat maghrib, salatul maghribi, alif lamnya hilang ya. Alif lamnya hilang. Al-baitu, baitullahi, alif lamnya hilang. Al-babu, babu al-masjidi, alif lamnya hilang. Ini tiga syarat mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhafnya tanwin dihilangkan, nunnya dihilangkan kalau seandainya musanna atau jamak mudzakkar salim. Alif lamnya dihilangkan. Catatan, jika terdapat dua lafaz yang keduanya memakai tanwin alif lam atau nun, maka lafaz yang kedua bukan mudhaf ilaih tetapi sifat atau na'at. Artinya ada dua isim, dua lafaz artinya dua isim, sama-sama bertanwin, ada dua isim, kedua-duanya bertanwin, atau kedua-duanya menggunakan alif lam, atau kedua-duanya menggunakan nun, sama-sama mutsana, sama-sama jamak mudzakkar salim, maka lafaz yang kedua bukan mudhaf ilaih, karena syarat mudhaf ilaih tanwin dihilangkan, alif lam dihilangkan, nun dihilangkan. Di sini tanwin ada, atau alif lamnya ada, atau nunnya ada, maka lafaz yang kedua bukan mudhaf ilaih tetapi sifat. Contohnya fi hadithin dhaifin. Dhaifin apa kedudukannya? Sebagai sifat, bukan mudhaf ilaih, karena kedua-duanya menggunakan tanwin. Contoh kedua, fil hadithi ad-dha'ifi. Kedua-duanya menggunakan alif lam, al-hadith dan ad-dha'if. Maka ad-dha'if apa kedudukannya? Sebagai sifat. Qala rahimahullahu ta'ala ma'anil idhafah, makna yang terkandung pada idhafah. Makna-makna yang terkandung pada idhafah. Yang pertama, ma yuqaddaru. Taib, ma yuqaddiru makna min. Susunan mudhaf-mudhaf ilaih, tetapi terkandung makna min, dari. Contohnya, khatamu hadidin. Apa arti khatam? Cincin. Hadidin, besi. Maka artinya apa? Cincin dari besi. Cincin dari besi. Ini mudhaf-mudhaf ilaih yang menggunakan arti min, dari. Khatamu hadidin. Kalau babu sajin, bab itu pintu, sajin itu kayu jati. Kalau babu sajin apa artinya? Oh ya, pintu yang terbuat dari kayu. Begitu. Baik. Umpamanya nafidhatu zujajatin. Nafidah jendela. Zujajah kata, kaca. Apa artinya nafidhatu zujajatin? Jendela dari kaca. Kalau sepatu dari kaca, Cinderella. Baik. Khatamu hadidin. Ini susunan mudhaf mudhaf ilaih, tetapi memiliki arti min, dari. Yang kedua, ma yuqaddiru makna lam. Susunan mudhaf mudhaf ilaih yang terkandung makna lam, artinya milik. Lam itu artinya milik. Kalau saya mengatakan baitu aliin, berarti rumah miliknya Ali. Kitabu Muhammadin, kitab miliknya Muhammad. Yang ketiga, ma yuqaddiru ma'na fi, yang mengandung makna fi, pada, di dalam. Pada atau di dalam. Kalau azabul qabri, azab kubur artinya apa? Azab di dalam kubur. Kalau salatul laili, salat di malam hari. Saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan atau pada bulan Ramadan. Ini tiga makna yang terkandung pada mudhaf mudhaf ilaih. Salah satunya, tidak semuanya, tetapi salah satunya. Naam, salah satunya. Baik, wallahu alam bisawab. Ini pelajaran al-majrur bil idhafah. Pelajaran al-majrur bil idhafah. Wallahu alam. Sudah lewat waktunya. Berarti kita masih membutuhkan 6 pertemuan lagi insyaallah untuk menyelesaikan muyassar yang kedua kalinya. Kita butuh 6 pertemuan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sama-sama bersabar. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Cukup insyaallah.